apalagi kalau sudah meninggal, maka cukup dibayar fidyah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang bernazar, kalau aku begini aku akan puasa. Ternyata didapatkan apa yang diinginkannya, maka dia harus puasa. Ternyata keburu meninggal. Juga tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijawab, bagaimana kalau orang tuamu punya hutang? Bukankah engkau berkewajiban membayarnya? Iya. Maka bayarkan untuk orang tuamu. Puasakan untuk orang tuamu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini diterima oleh seluruh para ulama ahlus sunnah illa al-mu'tazilah. Hadis ini, dua hadis ini diterima oleh seluruh para ulama ahli sunnah dari madhab apapun. Bolehnya seorang anak menghajikan orang tua, bolehnya seorang anak membayarkan puasa nazar orang tuanya. Titik. Di mana perselisihannya? Perselisihannya adalah apakah bisa dikiaskan ibadah lain dengan dua hadis ini? Apakah bisa dikiaskan ibadah lain dengan haji dan puasa? Seperti qiraatul Quran. Itu ibadah. Bolehkah membacakan Quran untuk orang tua? Pahalanya dikirimkan pada orang tua. Atau aku bacakan ayat Al-Quran untuk si mayit, siapapun dia. Ila hadrat fulan, kepada yang kami hormati fulan ibni fulan yang telah wafat, kita kirim Al-Fatihah. Disinilah terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mereka sudah kita katakan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya apa yang kita dapatkan dari kitab dan sunnah dipahami dengan pemahaman salaf para sahabat. Maka kita tanyakan, apakah para sahabat melakukannya selain pada puasa dan haji atau sedekah? Qul inna a'udzukum Allah. Ternyata tidak didapati dari salaf. Apakah mereka mengirimkan Al-Fatihah atau Al-Baqarah kepada si mayit? Tidak dapati. Silakan. Kalau memang ada, bawakan riwayat itu pada kami. Tidak ada. Dan yang mengatakan tidak ada, para ulama yang sudah membaca semua hadis atau hampir semua hadis. Enggak ada riwayat bahwa para sahabat mengirimkan Al-Fatihah atau mengirimkan surat Al-Baqarah kepada orang yang telah mati. Itu satu. Jawaban kedua, bahwasanya tawassu' fil ibadat biistikdam al-qiyas ghairu mardhi, bahwa memperluas masalah ibadah dengan qiyas-qiyas ini tidak bisa diterima kecuali dengan qiyas yang syar'i yang memiliki syarat-syaratnya. Apa di antara syaratnya? Wajhus syabah, sisi persamaan. Apakah ada sisi persamaan mengirim atau menghajikan orang tua dengan kirim Al-Fatihah kepada orang lain? Sama sekali tidak ada sisi persamaannya. Sangat berbeda. Mengapa berbeda? Karena kalau seorang anak, dia hasil dari usaha bapaknya dan ibunya, keberadaannya karena mereka, dan jadinya dia saleh karena mereka juga. Sehingga kalau menghajikan wajar. Tetapi apa kaitannya dengan yang lain? Ini khulun a'azakumullah. Tetapi sebagaimana kita katakan tadi, ada khilaf, ada perselisihan. Sehingga hari ini kita baca ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi membela atau membawa alasan-alasan yang menyatakan boleh atau bisa mengirimkan Al-Fatihah atau mengirimkan bacaan atau mengirimkan qiraah kepada orang mati siapapun dia. Kata beliau ada dua alasan. Alasan pertama, annal insan bisa'yihi wa husni isyratihi iktasaba al-asdiqa wa awlad al-awlad wa nakaha al-azwaj wa asda al-khair wa tawaddada ila an-nas fatarahhamu alayhi. Alasan pertama kata beliau, manusia dengan usahanya, dengan pergaulannya yang baik, dengan akhlaknya yang baik, mendapatkan teman-teman yang baik pula, mendapatkan saudara-saudara, teman-teman yang baik pula, dan juga menikahi istri-istri dan mendapatkan anak-anak, dan dia bersikap dengan sikap yang baik pada manusia, dan bersikap pula dengan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga mereka pun sepeninggal orang tadi mendoakan rahmat, mendoakan kasih sayang, mendoakan atau berbuat kebaikan-kebaikan kepada yang telah wafat ini. Berarti hasil usaha siapa? Hasil usaha siapa? Memang mereka yang berbuat, tetapi ini hasil usaha orang yang baik tadi, sehingga banyak temannya yang mendoakan, banyak temannya yang memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya, termasuk kata beliau ini, termasuk mengirimkan Al-Fatihah. Berarti itu usaha dia juga, karena dia orang baik. Kalau orang yang gak baik, gak mungkin dikirimi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, annal Qur'an lam yanfi intifa'ar rajul bi sa'yi ghairihi. Bahwasanya Al-Qur'an tidak menafikan bahwa seseorang bisa mendapatkan manfaat dari usaha orang lain. Tidak dinafikan. Ayat yang berbunyi wa an laisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Tidaklah manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata beliau, ini tidak menafikan kalau dia bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Tidak menafikan. Tetapi menafikan kepemilikan amalan orang lain. Beda atau enggak? Perhatikan baik-baik. Dua kalimat ini sangat berbeda. Yang pertama, Al-Quran tidak menafikan bahwa seseorang bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang lain. Tetapi yang dinafikan adalah seseorang tidak mungkin memiliki amalan orang lain. Yang dinafikan dan yang tidak dinafikan. Terlihat perbedaannya? Kita lihat. Yang pertama, seseorang mendapatkan manfaat dari amalan orang lain. Misalnya, orang ini mendapatkan manfaat dari doanya orang ini. Bisa enggak? Bisa mendapatkan manfaat. Orang ini bisa mendapatkan keuntungan dunia ketika dikasih oleh orang lain. Manfaat apa enggak manfaat? Manfaat. Atau dia mau beramal soleh, enggak bisa, dibantu oleh temannya. Berarti orang ini mendapatkan manfaat dari usaha orang lain. Mendapatkan manfaat. Tetapi kalau seseorang memiliki amalan orang lain, tidak bisa. Oh itu amalan saya. Oh tidak bisa. Itu bukan amalan kamu. Itu amalan dia. Dia beribadah, dia yang dapat pahala. Dia berdosa, dia yang dapat dosa. Maka kata beliau, kata Ibn Abdul Izz, Allah berfirman, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah seseorang akan memikul dosa orang lain, dan tidaklah seseorang kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakannya atau apa yang diamalkannya sendiri. Yang dinafikan adalah kepemilikan. Adapun mendapatkan manfaat dari orang lain, mungkin anak mendoakan orang tuanya dapat manfaat, orang tua dapat manfaat atau tidak dapat manfaat? Dapat manfaat. Dan itu tidak dinafikan. Bahkan disuruh kita mendoakan orang mati, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Apakah si mayit mendapatkan manfaat? Insyaallah biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tidak mendapatkan manfaat, ngapain kita doa? Kenapa disuruh sholat jenazah? Tentunya akan mendapatkan manfaat. Demikian pula yang lain-lainnya. Maka yang dinafikan dalam ayat ini, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, adalah seseorang tidak bisa memiliki amalan orang lain. Dan seseorang enggak bisa memikul dosa orang lain. Ayatnya bukan hanya ini, banyak ayatnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, kata Allah, baginya apa yang diusahakan dan atasnya apa yang diucapkan, apa yang diusahakan. Bagi dia apa yang dia amalkan dari kebaikan-kebaikan, dan atas dia akibat dari perbuatan-perbuatan kejelekan yang dia kerjakan. Ini dia berbuat jelek, atas dia, dia berbuat baik untuk dia. Ayat lain yang mirip dengan itu, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, kalian tidak dibalas kecuali dengan amalan kalian sendiri. Dan itu diawali juga dengan perkara yang bersamanya, fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, hari ini engkau tidak akan dizalimi dan kalian akan dibalas dengan apa yang kalian kerjakan. Barakallahu fikum. Apa makna zalim? Zalim itu yang berbuat dosa orang lain, yang diadab orang lain. Enggak mungkin. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, dikatakan kami enggak akan menzalimi hamba-hambaku. Demikian pula pada ayat lain, wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah enggak akan mendzalimi seorang pun. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'a, hari ini enggak akan ada yang didzalimi. Didzalimi yakni diazab dengan sesuatu yang bukan dia yang ngerjakan. Enggak mungkin. Dan ini tentunya jelas. Tetapi yang jadi masalah kelanjutan ucapan beliau. Maka kalau kepemilikannya masing-masing, ini amalan dia, milik dia, ini amalan si fulan, milik fulan, kalau mau diberikan silakan, katanya gitu. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah, para ulama yang lain mengkritik. Ini butuh dalil lain. Apakah setelah didudukkan tadi bahwa masing-masing memiliki amalannya sendiri-sendiri? Ya, itu kita terima. Masing-masing orang memiliki amalannya sendiri-sendiri, akan dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing, akan diazab sesuai dengan dosanya masing-masing. Kata beliau selanjutnya yang bermasalah, kalau yang ini milik si fulan, yang ini milik si Alan, bagaimana kalau si Alan mau memberikan pada orang lain? Saya bacaan sholat, bacaan qiraahnya mesti kirimkan ke teman saya, kan milik dia, bebas diberikan pada siapapun. Inilah yang tidak sepakat para ulama. Menyatakan oh, tidak bisa. Tidak bisa dari beberapa sisi. Yang pertama sudah disebutkan, contohnya tidak ada dari salaf. Yang kedua, apakah kita sudah merasa cukup pahalanya atau berlebih sehingga diberikan pada orang lain? Cukup dengan doa, ya Allah berikan dia ampunan terhadap dosa-dosanya dan lipatkan pahalanya, maafkan kekeliruannya, masukkan dia dalam surga, kan gitu. Doa lebih bagus daripada dia kirimkan apa yang dia miliki, padahal belum tentu dia cukup, belum tentu dia cukup amalannya, amalan solehnya. Kembali kepada kita, masih ucapan beliau membantah kelompok pertama. Amma istidlaluhum biqawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha matam ibnu adam inqata amaluhu wa istidlalun saqit fa innahu lam yaqul inqita' intifa'uhu wa innama akhbara an inqita'i amalihi. Kata beliau lagi, adapun pendalilan mereka bahwasanya hadis berbunyi, jika mati seorang anak Adam, maka terputus amalannya. Kata beliau, ini pendalilan yang tidak tepat, sakit, gugur. Mengapa? Fa'innahu lam yakul in khotah intifa'uh. Karena hadis itu tidak bicara tentang pemanfaatannya terputus, tapi amalannya terputus. Amalannya ya terputus, tapi mendapatkan manfaat mungkin akan berlanjut. Bisa diterima? Bisa diterima. Jelas. Kenapa? Mengapa kita katakan jelas? Karena jelas ada hadis lain. Bahkan ada hadis yang berikutnya di dalam hadis yang sama di akhir hadisnya. Illa min salat. Kecuali dari tiga. Apa itu? Sadaqatun jariyah. Waladun salih yad'u lahu. Dan ini apa? Manfaat atau bukan manfaat? Manfaat. Dia meninggal. Amalannya berhenti. Tidak lagi bisa sholat, enggak lagi bisa puasa, enggak lagi bisa sedekah, enggak lagi bisa beramal apapun. Tetapi anaknya yang dididik menjadi soleh, beramal, beramal, beramal. Orang tua dapat pahala enggak yang mendidiknya? Dapat. Berarti intifanya terputus atau tidak terputus? Intifanya tidak terputus. Manfaat terus mengalir. Sedekahnya yang dia sedekahkan untuk membangun masjid. Selama masjid itu masih dipakai untuk ibadah, untuk dakwah, untuk kajian-kajian tauhid wa sunnah. Maka si mayit tadi terus mengalir pahalanya. Manfaat atau bukan manfaat? Manfaat. Maka hadis ini menyebutkan terputus amalannya. Adapun manfaatnya belum tentu terputus. Khamilina azakumullah. Butuh kejelian. Butuh perhatian yang sangat. Fa innahu lam yaqul inqita' intifa'u. Karena beliau tidak berkata terputus manfaatnya. Ketika dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, wahai Amirul Mukminin, mereka masih terus mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Bapakmu dan Abu Bakar dan Umar. Bapakmu dan Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Apa yang kamu herankan? Mada ta'jabun min hadza? Apa yang aneh? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka sudah wafat, amalan mereka terputus, tapi Allah ingin pahala mereka terus bertambah. Kan dengan dicela bertambah pahalanya. Dicela bertambah pahalanya. Apa yang aneh? Apa yang heran? Allah menghendaki walaupun amalnya sudah terputus dengan wafatnya, tetapi Allah ingin memberikan terus manfaat-manfaat untuk mereka dengan adanya orang yang menjelekkannya, mereka bertambah pahalanya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya manfaat bisa terus, tetapi amalan terputus, tidak lagi bisa beramal. Cuma permasalahannya kembali, apakah bisa dijadikan alasan bolehnya kirim-kirim Fatihah? Tidak bisa. Jawabannya sama dengan tadi. Jawabannya sama dengan tadi. Rasulullah SAW mengecualikan tiga perkara tadi. Doa anak yang soleh, sedekah jariyah, ini kekecualian. Adapun mengirim pahala atau mengirim ibadah hanya terjadi pada dua hadis atau tiga hadis yang berkait dengan haji dan puasa, dan itu pun dari anak pada orang tuanya. Sehingga apakah diniatkan atau tidak diniatkan orang tuanya tetap dapat pahala, diniatkan untuk orang tua ataupun tidak diniatkan untuk orang tua. Mengapa? Kalaupun tidak diniatkan untuk orang tua, kamu itu anak yang dididik oleh orang tuamu. Sehingga ketika kamu ibadah, ibadah, ibadah, orang tuanya mendapatkan pahala jariah. Karena engkau beribadah, hasil didikan orang tua. Engkau jadi soleh, hasil didikan orang tua. Engkau jadi begini dan begitu, dermawan, memberikan sedekah, hasil didikan orang tua. Masya Allah. Maka mereka akan mendapatkan pahalanya. Khamil bin a'azakumullah. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. ini baik, kerjakanlah. Kemudian dikerjakan oleh orang pertama. Orang ini ngasih tahu lagi orang kedua, ini baik, kerjakanlah. Dikerjakan lagi orang. Maka orang yang menunjukkan ini kafa'ili, seperti pelakunya, dapat pahala sama. Bagaimana kalau setelah dikasih tahu ini baik, kerjakanlah, kemudian dia mati? Ternyata orang tadi mengerjakan apa yang diajarkannya. Apakah dia dapat pahala yang mayit ini, yang mati ini? Dengan dalil mandalla ala khairi kafa'ilihi, siapa menunjukkan kebaikan seperti pelakunya akan mendapatkan pahala seperti yang mengerjakan. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Quran wa sunnah ala fahmi man, Quran dan sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Dan kita lihat bagaimana para sahabat memahami, apakah mereka mengerjakan atau tidak mengerjakan. Setiap ada sesuatu yang dikerjakan dan terlihat baru, tanyakan, man salafuka fi hadha, siapa salafmu, mana contohmu dari salaf, apakah sahabat mengerjakan yang seperti itu, ila akhirnya. Khon ibn a'azakullah, maka bantahan-bantahan beliau ini Ibn Abdul Aziz al-Hanafi yang masya Allah syarat dengan dalil-dalil, hanya pada satu masalah saja perbedaannya, bahwa kami ahlus sunnah menerima hadis-hadis yang sahih tadi tentang haji, menerima hadis-hadis sahih tentang masalah sedekah, masalah puasa, nadar yang dibayarkan oleh anaknya, tetapi kami tidak mengkiaskannya pada amalan lain, karena para sahabat pun tidak mengkiasnya pada amalan lain. Maka dalil-dalil tadi yang diucapkan oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi, yang diucapkan oleh beliau-beliau ini, kita pakai untuk membantah Mu'tazilah. Kita pakai untuk membantah Aqlaniyun yang menolak hadis tentang menghajikan orang tua, yang menolak hadis tentang memuasakan untuk orang tua. Ini baru tepat kalau kita hadapkan pada mereka yang menolak. Enggak mungkin dong, masa menghajikan orang lain? Walaisal insan illa masa'a, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Kita jawab, itu hasil usaha si mayit. Karena si mayit mendidik anaknya jadi baik, maka anaknya bisa haji. Kalau enggak dididik, jangankan menghajikan, haji aja enggak bisa dia. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti min sa'yi abihi. Demikian pula keberadaannya di dunia ini, dari mana dia muncul? Karena bapak dan ibunya. Maka itu juga min sa'yihi, anak itu dari usaha bapaknya. Maka kita bantah Mu'tazilah yang menolak hadis. Kita bantah Mu'tazilah yang menolak hadis sahih dengan ucapan-ucapan ini. Masya Allah, ahlu sunnah selalu tengah-tengah, selalu dalam keadaan wasata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala hidayah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.